Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Insyaallah kita lanjutkan kajian dan kita syarah Riyadhus Shalihin masih pada bab tentang keutamaan al-hubbu fillah, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita jelaskan tafsir ayat ke-29 dari surah Al-Fath. Sekarang ayat yang berikutnya, yang kedua di bab ini, adalah firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Qala Syekh Muhammad Shalih Al-Taymiyyah rahimahullah, wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. Dan orang-orang yang telah menempati kota itu, yaitu Madinah, dan yang telah beriman sebelum mereka, al-Muhajirin, mereka itu mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak mendapati pada dada-dada mereka hajatan, keinginan atau dengki terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang yang hijrah tersebut. Kata beliau rahimahullah, haulai al-ansar radhiyallahu anhum wa ardhah. Mereka ini adalah suku Ansar, orang-orang Ansar yang disifati sebagai orang yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan Muhajirin. Radhiyallahu anhum wa ardhah. Semoga Allah meridhai mereka. Dan Allah telah menjelaskan dalam ayat dan ayat, Allah ridha kepada mereka. Wa ardhahum, dan semoga Allah menjadikan yang lainnya meridhai mereka. Tabawwa'u ad-dar al-Madinah, mereka telah menempati ad-dar, kota itu, yakni kota al-Madinah. Aisyakanuha, mereka telah menjadi penduduk kota tersebut, kota Al-Madinah, tinggal dan menjadi penduduk di sana. Wal iman, hukukul iman, dan yang beriman, yakni yang telah beriman, telah membuktikan keimanan mereka. Min qablihim, sebelum mereka, min qablil muhajirina, sebelum orang-orang muhajirin, sebelum kedatangan orang-orang muhajirin, maka mereka telah beriman di kota Al-Madinah. Wa haqqaqu al-imana min qabli ay yuhajira ilaihim al-mu'minuna, dan orang-orang Ansar tersebut telah mewujudkan, membuktikan keimanan mereka dengan amalan soleh sebelum orang-orang beriman yang muhajirin datang kepada mereka, berhijrah kepada mereka. Li'anna al-imana dakhala fil madinati qabla al-hijrah, dikarenakan iman telah masuk di kota Al-Madinah sebelum hijrah, sebelum muhajirin hijrah ke sana, maka iman sudah menetap, mengakar kuat di kota Al-Madinah, yakni pada orang-orang Ansar yang tinggal di sana. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Sifat dan keadaan orang-orang Ansar tersebut adalah mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Li'annahum ikhwanuhum. Dikarenakan mereka muhajirin adalah saudara-saudara mereka, orang-orang Ansar. Walihada lamma hajaru akhan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bainahum. Oleh karena inilah, ketika orang-orang muhajirin berhijrah ke kota Al-Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mempersaudarakan di antara mereka. Satu orang muhajirin dengan satu orang Ansar dipersaudarakan. Aj'alahum ikhwanan. Yani Nabi menjadikan mereka sebagai orang-orang yang bersaudara. Ini seperti bersaudara, seperti satu nasab, walaupun beda nasab. Benar-benar dipersatukan, dipersaudarakan orang per orangnya, fulan dengan fulan, fulan dari muhajirin dengan fulan dari Ansar. Hatta innal wahida minal ansari kana tanazzalu an nisfi malihi li akhihi al muhajiri. Sampai-sampai ada salah seorang dari suku Ansar, mereka tanazzalu, mengalah artinya memberikan dengan sukarela setengah hartanya untuk saudaranya dari kalangan muhajirin. Dibagi dua hartanya, setengah untuk dia, setengah untuk saudaranya dari muhajirin tersebut. Bahkan sampai-sampai ada yang menawarkan kepada saudaranya dari muhajirin salah seorang istrinya. Ya, ini dia punya istri biar satu. Maka kalau kau ingin saya ceraikan dan selesai atau tidak, silakan. Ini saking menikah, saking kuatnya persaudaraan di antara mereka muhajiri dan Ansar. Benar-benar Ansar mengutamakan membela dan menolong orang-orang muhajiri. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan sifat atau kondisi yang berikutnya yang ada pada orang-orang Ansar adalah mereka tidak mendapati pada dada-dada mereka hajatan, kebutuhan, mimma utu, dari apa yang telah Allah berikan kepada muhajirin. Maksudnya yakni la yajiduna fi sudurihim hasadan mimma utiya al-muhajiruna min al-fadli wal-wilayati wal-nusrati li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maksudnya mereka, orang-orang Ansar, tidak mendapati pada dada-dada mereka hasad, iri atau dengki terhadap apa yang telah diberikan kepada muhajirin berupa keutamaan, kecintaan dan pertolongan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muhammad, orang Ansar lahir terhadap keutamaannya yang ada pada muhajirin. Mereka benar-benar mencintai saudaranya dari kalangan muhajirin fillahi walillah, karena Allah dan untuk Allah. Wa yusiruna ala anfusihim. Dan sifat berikutnya dari orang-orang Ansar adalah mereka mengutamakan muhajirin di atas diri-diri mereka sendiri. Ayuqaddimuna ghairahum ala anfusih. Maksudnya mereka lebih mendahulukan selain mereka, muhajirin, di atas diri-diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah. Walaupun mereka, orang-orang Ansar tersebut, sebenarnya butuh, sangat membutuhkan, sangat memerlukan apa yang mereka dermakan, yang mereka berikan. Tetapi karena mereka punya sifat ifaq, lebih mengutamakan orang lain, maka mereka mampu melakukannya. Ay walau kanu jia'an, yakni maksudnya walaupun mereka itu jia' dan padaan lapar. Ini gambaran dari butuhnya mereka terhadap apa yang mereka miliki, tetapi karena mereka benar-benar mencintai saudaranya dengan tulus ikhlas karena Allah, maka mereka utamakan saudara-saudaranya tersebut di atas diri mereka sendiri, walaupun mereka sangat membutuhkan, walaupun mereka sangat lapar. Fa innahum kanu yuji'una anfusahum liyashba'a ikhwanuhum alhajiruna radhiyallahu anhum wa aradhahum. Maka sesungguhnya mereka orang-orang Ansar, mereka menjadikan diri mereka itu lapar. Supaya apa? Supaya saudara-saudara mereka al-muhajirun kenyang, terpenuhi kebutuhannya, walaupun mereka lapar, walaupun mereka mendapatkan sesuatu dari kesulitan seperti kelaparan, mereka tetap bisa menahannya, sabar dengan kondisi seperti itu karena dalam rangka memuliakan, mengutamakan saudaranya dari kalangan muhajirin. Radhiyallahu anhum wa arham. Wa may yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa saja yang dipelihara, dijaga oleh Allah dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, muflih, yang mendapatkan apa yang diinginkan, dicari, diharapkan, dan selamat dari apa yang dikhawatirkan, ditakutkan. Yang diharapkan, yang dicari oleh seorang mukmin muslim di dunia adalah al-hidayah, istiqamah, ketenangan, kebahagiaan. Dan yang dikhawatirkan oleh seorang mukmin muslim di dunia adalah kesengsaraan berupa kesesatan ataupun berada dalam kekufuran. Itu yang dikhawatirkan. Maka orang yang muflih selamat dari apa yang dikhawatirkan tersebut. Dan di akhirat mereka mendapatkan apa yang diinginkan, yang dicari di surga dan ridha-Nya Allah. Dan mereka selamat dari apa yang mereka khawatirkan, yaitu neraka dan murka-Nya Allah. Itulah orang-orang yang muflih, yang diantara sifat mereka adalah tidak memiliki sifat asyur, kekikiran. Orangnya syahir, yakni lebih daripada al-bukhl. As-syahir, yakni dia karena peliknya sampai tidak mau membelanjakan untuk kepentingan dirinya, dan bahkan karena saking pelitnya mereka tamak terhadap apa yang dimiliki orang lain. Itu lebih parah daripada al-bukhl. Maka siapa saja yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. In beruntung muflih, maka jadilah orang yang dermawan, yang terbebas atau yang terhindar dari sifat bakhil atau kikir. Ya'ni man yaqihi Allahu syuhha nafsihi wa yakunu kariman. Yani siapa saja yang dijaga oleh Allah dari kekikiran dirinya, dan dia menjadi orang yang karim, mulia, pemurah. Yabsutu al-mala wa yabghulu. Dia mendermakan hartanya, dia membagikan, membentangkan hartanya dan membagikannya kepada yang lain yang membutuhkannya. Wa yuhibbu akhahu, dan dia mencintai saudaranya. Lillah, tentunya karena Allah. Fa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, min ba'di haula'i wa hum attabi'una ila yaumil qiyamah. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah muhajirin dan ansar, setelah orang-orang ini muhajirin dan ansar, mereka lah at-tabi'un, para pengikut muhajirin dan ansar. umum sampai hari kiamat dikatakan atau masuk dalam ayat ini walladzina ja'u min ba'dihim, yaitu yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang setelah muhajirin dan ansar, mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, yakni muhajirin dan ansar tentunya, yang masuk dalam jajaran pertama kalinya. Haulai alladzina ja'u min ba'dihim hum tabi'un lahum. Orang-orang ini, mereka ini yang datang setelah mereka, muhajirin dan ansar, maka mereka adalah pengikut muhajirin dan ansar tersebut. Qad radhiyallahu anhum, maka Allah sungguh telah ridha kepada mereka yang datang setelah muhajirin dan ansar dan yang berdoa dengan doa ini, maka Allah ridha terhadap mereka. Bukan hanya ridha kepada muhajirin dan ansar, tetapi Allah juga ridha dengan orang-orang yang datang setelah mereka yang berdoa untuk kebaikan mereka, muhajirin dan ansar tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ta'ala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradu an. At-Taubah ayat yang ke-100. Dan orang-orang yang terdahulu dan pertama-pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan dan baik, tiga golongan muhajirin, yang kedua ansar, ketiga yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan kebaikan, maka Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhil ayatus salat, tiga ayat ini, yakni surah Al-Hasyr ayat yang ke-8, 9 dan 10, lil fuqara'il muhajirina ayat yang ke-8-nya, hendaknya kalian berinfak kepada al-fuqara, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Ayat yang kedua, yakni ayat yang ke-9-nya, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan yang beriman sebelum kedatangan muhajirin. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan ayat yang ketiga, ayat yang ke-10, dan orang-orang yang datang setelah mereka, ayatun tubayyinu man yastahiqqu al-fai'a min baitil mal. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang siapa saja yang berhak mendapatkan al-fai'a, harta rampasan perang yang didapatkan tanpa peperangan. Itu namanya al-fai'a. Kata al-ghanimah, harta rampasan perang yang didapatkan setelah peperangan atau dengan peperangan sebelumnya. Fai tidak ada peperangan, karena Allah lemparkan ketakutan dalam hati orang kafir sehingga mereka lari sebelum datangnya kaum muslimin. Jika kaum muslimin datang dan keadaan sudah lari orang kafirnya, meninggalkan harta mereka, maka harta yang didapatkan kaum muslimin tersebut namanya al-fai. Maka ayat-ayat ini menjelaskan tentang siapa yang berhak mendapatkan al-fai dari baitul mal. Walladzina yastahiqqun al-fai'a hum haula'i asnaf ats-tsalatsah. Dan orang-orang yang berhak mendapatkan al-fai', harta rampasan perang, adalah tiga golongan ini. Muhajirin, ansar, dan yang datang kepada mereka, yang datang setelah mereka, yang berdoa kebaikan untuk mereka. Minhum, di antara tiga golongan tersebut adalah alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Di antara tiga golongan tersebut adalah golongan yang ketiga, yaitu yang datang setelah mereka Muhajirin dan Ansar, yang mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Qala rahimahullah, su'ilal Imam Malik rahimahullah, pernah Imam Malik rahimahullah ditanya, hal yuqra ar-rafidhatu min al-fayt, apakah orang-orang rafidhah mereka diberikan harta dari al-fayt, harta-harta rampasan perang? Qala la yuqawna min al-fayt, maka beliau al-Imam Malik rahimahullah menjawab, mereka rafidhah tidak diberikan dari harta al-fayt, tidak berhak mendapatkan al-fayt, harta rampasan perang al-fayt. Karena rafidhah la yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Mengapa tidak berhak mendapatkan al-fayt? Dikarenakan orang-orang rafidhah mereka tidak mengatakan, mereka tidak berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Karena rafidhah yarawna ashabata illa nafaran qalilan yarawnahum kullam kuffaran wal iyadu billah hatta Abu Bakar wa Umar yarawna annahuma kafirani wa annahuma mata 'ala an-nifaq wa annahuma irtadda ba'da mautin nabiy 'alaihi salatu wassalam nasallallahu al-'afiyah. Dikarenakan orang-orang rafidhah mereka berpendapat dan meyakini bahwasanya para sahabat itu seluruhnya kecuali sekelompok kecil saja, mereka meyakini bahwasanya seluruh sahabat itu kafir kufar wal a'yadu billah, sampai pun Abu Bakar, Umar, mereka meyakini keduanya itu kafir, bahwasanya keduanya itu mati di atas kemunafikan dan bahwasanya keduanya itu murtad setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nasallallahu al afiyah. Kita mohon kepada Allah al-afiyah, ini keselamatan dari penyimpangan dan kekufuran seperti ini. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan atau berpendapat demikian ketika ditanya, apakah Rasulullah berhak mendapatkan faid? Beliau mengatakan tidak, karena Rasulullah mengkafirkan para sahabat seluruhnya kecuali sedikit, yakni Al-Bait, Ali dan Sayyidina Fatimah dan anak Al-Hasan dan Al-Husain, empat orang, dan sekian orang sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian Al-Muqdad Ibn Aswad, yang ketiga Salman Al-Farisi, ada yang mengatakan Ammar bin Yasir dan Bilal bin Rabah, yang ini 3, 4, 5 sahabat, sedikit sekali. Mengapa beberapa sahabat ini yang jumlahnya sangat sedikit di bawah 10 tidak dikafirkan? Karena menurut mereka sahabat-sahabat ini adalah orang yang paling setia terhadap Ali, kata mereka, sehingga tidak dikafirkan. Berarti mereka rafidhah ketika meyakini para sahabat itu kafir, na'udzubillah, maka mereka pun kafir, bukan muslimin, sehingga umumnya rafidhah itu kufar, bukan muslimin. Umumnya di antara alasannya adalah ini, karena rafidhah mengkafirkan sahabat seluruhnya kecuali sedikit, jangankan seluruhnya atau hampir seluruhnya, satu atau dua sahabat saja dikafirkan, jelas ini kemurtadan, apalagi mengatakan hampir seluruh para sahabat, jelas mereka kufar karena menentang Al-Qur'an dan as-sunnah al-ijma. Namun di antara mereka sifatnya lebih ke arah Syiah, ada yang belum sampai kafir seperti Syiah Zaidiyah yang lebih mengutamakan Ali di atas Utsman. Ini keliru atau menyimpang, tidak sampai kepada kafir. Tetapi umumnya rafidhah, Syiah rafidhah, mereka sudah terjatuh ke dalam kekufuran karena banyak hal atau banyak kekufuran yang ada pada mereka, diantaranya mereka mengkafirkan para sahabat Nabi, bahkan termasuk istri-istri Nabi alaihissalatu wassalam, mereka kafirkan. Na'udzubillah min dzalik. Walihada qala al-Imam Malik rahimahullah, karena inilah berkata al-Imam Malik rahimahullah, la yastahiquna min al-fa'i syai'an, mereka orang-orang Rafidhah tidak berhak mendapatkan harta faid sedikit pun. Tentang pembagian faid Allah jelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Silakan dibaca tentang siapa saja yang berhak mendapatkan faid. Li'annahum la yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dikarenakan mereka tidak mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Walakin yakhussuna ar-rahmata wal maghfirata aw su'al al-maghfirati wa rahmati liman yarawna annahum lam yartaddu. Akan tapi mereka Rafidhah mengkhususkan doa rahmat dan doa maghfirah ampunan atau permohonan rahmat, permohonan ampunan dan rahmat mereka khususkan bagi orang-orang atau para sahabat yang mereka pandang, yang mereka yakini tidak murtad. Wa hum nafarun qalilun, mereka itu jumlahnya sangat sedikit, sekelompok orangnya sedikit, min ahlul bait, dari ahlul bait, dari Ali, Fatimah dan dua anaknya, wa tsanani, dua orang, atau salasatun, atau hanya tiga orang saja dari kalangan sahabat selain ahlul bait, atau asyaratun, atau 10 orang min ghairihim, dari selain mereka ahlul bait. Ahlul bait ini sangat sedikit yang tidak didapatkan seluruhnya selain orang-orang tersebut, maka mereka kafirkan semuanya. Na'udzubillah. Fasyairu min hadhil ayati qawluhu, yang menjadi penguat dalam pembahasan kita atau di bab ini adalah, dan artinya adalah firman Allah Ta'ala, yuhibbuna man hajaru ilaihim, mereka orang-orang ansar mencintai muhajirin yang hijrah kepada mereka. Al-Hasyr ayat yang tersebut, yakni minal mu'minina, yakni dari kalangan mu'minin muhajirin yang hijrah kepada mereka, maka mereka cintai. Wa hadha hubbun fillah, maka inilah yang namanya cinta karena Allah. Wa illa fa in ansara min al-aws wal khazraj laisa bainahum wa bainal muhajirin nasab. Jika tidak, yakni kecintaan ansar kepada muhajirin itu benar-benar fillah, karena Allah. Mengapa? Dikarenakan orang-orang ansar baik dari suku Aus maupun Khazraj tidak ada hubungan nasab antara mereka dengan muhajirin, beda nasabnya, walaupun sama-sama Arab, beda nasabnya Ansar dengan muhajirin. Laisu min Quraisyin, Ansar baik Aus maupun Khazraj bukan dari suku Quraisy, muhajirin dari suku Quraisy. Lakinal ukhuwata al-imaniyata yallati jama'at bainahum wa saru ikhwana lahum. Akan tetapi al-ukhuwa al-imaniyah, persaudaraan karena iman, itulah yang mengumpulkan, yang menyatukan mereka, muhajirin dan ansar. Wa saru ikhwana lahum, dan mereka menjadi saudara-saudara untuk mereka muhajirin. Wal ukhuwatul imaniyatu hiya awsaqu qurul iman, sedangkan persaudaraan karena iman, bukan karena nasab ataupun suku daerah atau bukan karena keluarga. Al ukhuwah al imaniyah, saudara persaudaraan karena keimanan, itulah tali iman yang paling kokoh, yang paling kuat. Awthaqu urul iman hiyal hubbu fillah wal bughdhu fillah, tali iman yang paling kokoh, yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah, sebagaimana yang pernah disampaikan di sini, yaitu disebutkan dalam hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia bersabda, inna awthaqa ural iman, sesungguhnya tali iman yang paling kokoh, yang paling kuat, antuhibba fillahi wa tubghidha fillah, engkau cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Rawahu Ahmad wa hasanahu Al-Albani rahimahullah fi sahih Tarhib, riwayat Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih At-Tarhib wa Tarhib. Thumma dzakara al-mu'allif rahimahullah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ada tiga hal yang siapa saja ada padanya tiga hal tersebut, niscaya dia akan mendapatkan dengan sebab tiga hal tadi halawatal iman, manisnya iman. Man kunna fihi, siapa yang tiga hal tersebut ada padanya, yakni man tasafa bihinna, siapa saja yang memiliki sifat dengan tiga hal tersebut, wajada bihinna, yakni bisababihinna, dia akan mendapatkan dengan sebab tiga hal tadi halawatul iman, manisnya iman. Laisat halawatas sukari wal asal, bukan manisnya gula dan al-asal. Kita ketahui gula, madu adalah gambaran tentang sesuatu yang manis, perumpamaan sesuatu yang manis diumpamakan seperti manisnya gula dan madu. Tetapi manisnya iman tidak seperti manisnya gula atau madu. Wa inna ma hiya halawatun a'zamu min kulli halawatin. Tetapi yang namanya manisnya iman adalah rasa manis yang jauh lebih besar, lebih tinggi, lebih nikmat daripada setiap sesuatu yang memiliki rasa manis. Setiap sesuatu yang manis. Halawatun yajiduha al-insanu fi qalbi, rasa manis yang didapatkan oleh seseorang di dalam hatinya. Waladzatun azimatun, dan rasa kelezatan yang sala yusawiha syai'un, yang tidak bisa disamakan atau ditandingi oleh apapun. Yajidu insirahan fi sadri, seseorang yang mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, dia akan mendapati di dadanya insyirah, rasa lapang, dadanya lapang, dadanya lega, tuas. Raghbatan fil khairi, dia dapati di dalam dadanya ada raghbah, kecintaan terhadap kebaikan, kesemangatan terhadap kebaikan. Hubban li ahlil khairi, dia dapati di dalam dadanya ada kecintaan pada orang-orang yang baik. Ketika ada orang baik yang dia lihat, dia cinta. Ketika ada yang beramal soleh, dia senang dengan amal soleh tersebut. Halawatan la ya'rifuha illa man dzaqaha ba'da an hurimaha, suatu rasa manis, rasa lezat, kenikmatan yang tidak bisa diketahui oleh siapapun kecuali oleh orang yang pernah merasakannya. Setelah sebelumnya dia tidak merasakannya. Jadi hanya mereka yang sudah merasakannya yang bisa dan mampu menggambarkan betapa besarnya nikmat tersebut. Adapun yang belum, ya tidak bisa menggambarkan bagaimana sih rasanya halawatul iman. Ya harus mendapatkan atau memiliki tiga sifat ini supaya mendapatkan halawatul iman yang jauh lebih nikmat, lebih lezat, lebih manis daripada seluruh yang nikmat, seluruh yang manis yang ada di dunia ini. Insyaallah kita akan lanjutkan syaratnya dari hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.